Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Di antara amalan paling agung di dalam Islam adalah ta'awun 'ala birri wa taqwa. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Hendaknya kalian saling bantu-membantu di dalam melakukan kebajikan dan takwa. Al-birr wa taqwa kalimatan. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Mithlu Islam wal iman. Jika bersatu dalam kalimat al-birr yani fi'lul khair wat taqwa yani tarku al-ma'siyah tarkul manahi. Hendaknya kita semua saling ta'awun al-birri yani fi'lil khair, melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, wa taqwa yani ta'awun untuk meninggalkan berbagai macam bentuk maksiat, perkara-perkara Allah larang dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larangnya. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kaum mukminin, umat yang senantiasa dihasung untuk berta'awun. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mu'min yang satu dengan yang lainnya seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Sebagian menguatkan sebagian yang lainnya dengan ta'awun, dengan ta'adud, saling membantu menguatkan yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan masal mu'minin fi tarahumihim wa ta'atufihim kama fil jasadil wahid. Permisalan kaum mu'minin dalam kasih sayang di antara mereka, kelembutan di antara mereka, hubungan baik di antara mereka seperti satu jasad. Idza ishtaka min hudwun tada'a sa'ir jasad bil humma wassahar. Ketika satu anggota tubuhnya sakit, maka menyebabkan seluruh tubuhnya demam dan tidak bisa tidur. Demikianlah ta'awun, ta'adud, saling bahu-membahu di antara kaum mukminin, kaum muslimin. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Majaru ta'awun katsirah. Saran untuk kita berta'awun salah banyak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan contoh bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya berta'awun di dalam jihadnya, di dalam membangun masjid tempat ibadah, di dalam membantu yang lainnya, di dalam berdakwah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana ketika para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun masjid Nabi, kata beliau radhiyallahu anhu, kunna nahmilu labina, kami membawa satu bata Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, wa yahmilu labinatain, beliau membawa dua bata. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, waih ya Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Faqala Ammar radhiyallahu anhu, a'udzu billahi minal fitan. Waih ya Ammar, waih, kalimat pujian, sanjungan, wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh kelompok yang baghiyah, yang memberontak. Maka Ammar radhiyallahu anhu menyatakan, a'udzu billahi minal fitan. Demikian juga perahandak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut serta di dalam ta'awun membuat parit di perang Khandaq. Jabir radhiyallahu anhu melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mengangkat satu batu, turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wabaknuhu mulaf, dalam keadaan perutnya terlilit oleh kain. Karena kata beliau radhiyallahu anhu, 3 hari kami tidak mendapatkan makan. Dahsyatnya ketika itu, dan mereka tidak surut untuk berta'awun, membuat handak parit, sampai Jabir radhiyallahu anhu merasa iba. Beliau radhiyallahu anhu pun mengajak istrinya untuk ta'awun. Kata beliau radhiyallahu anhu, aku melihat pemandangan yang menyedihkan. Kalau lebih demikian ucapan beliau radhiyallahu anhu, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, perut Rasul sallallahu alaihi wasallam diikat oleh kain. Maka beliau pun radhiyallahu anhu mengajak istrinya masak, memotong kambingnya yang masih kecil untuk disembuhkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ketika itu sedang membuat handak. At-ta'awun adalah amalan Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam dakwah butuh di dalam dakwah ta'awun. Bahkan Nabi Musa alaihissalam meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziri min ahli Haruna akhi usdud bihi azri. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk dirinya, minta dilapangkan dadanya. Rabbishrahli sadri, minta dimudahkan urusannya. Wa yassirli amri, minta agar orang-orang mudah memahami ucapannya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian minta kepada Allah, ya Allah, waj'alli wazri waziri min ahli, jadikanlah seorang penolong dari keluargaku. Haruna ahi, Nabi Harun alaihissalam sebagai saudaraku yang membantuku. Usdud bihi azri, yang dia akan menolongku, membantuku. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan datang kepada beliau satu kaum dari Mudar dalam keadaan yang menyedihkan, fuqara. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabat yang untuk membantunya, untuk ta'awun dengan harta mereka membantu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam membutuhkan. At-ta'awun majaluhu kathir, kathir. Maka hibati billahi rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Bersemangat dalam ta'awun ala birri wa taqwa. Dengan ta'awun seorang mendapatkan amal seperti yang dia tolong. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Barang siapa yang membantu seorang berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah mendapatkan pahala perang seperti seorang berperang berjihad. Dan barang siapa yang mengurusi keluarga para mujahidin di rumahnya dengan baik, berta'awun dengan mereka yang sedang berjihad, faqad ghaza, dia pun telah mendapatkan pahala jihad. Al-qa'idatul 'amah, qa'idah yang umum. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, man a'ana ahadan ala ta'atin, barang siapa membantu seorang dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kana lahu mislu ajrih, dia akan mendapatkan seperti pahala orang tersebut yang beramal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah, kulluna, semua kita memerlukan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'anah wal ma'una min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebab datangnya i'anatullah, al-ma'una min Allah, adalah ketika seorang membantu saudaranya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah. Bahkan bisa jadi amalan ta'awun yang kita lakukan, amalan ta'awun yang kita lakukan menjadi sebab ladang pahala yang terus mengalir kepada kita semua setelah kita meninggal dunia. Dengan sebab ta'awun kita, seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan sebab ta'awun kita, seorang mendapatkan hidayah. Kita tahu semua. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amalu illa min thalas." Jika seorang meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga, di antara adalah ilmun yuntafa'u bihi, di antara adalah waladun salih yad'ulah. Kita tidak tahu. Bisa jadi dengan ta'awun yang kita lakukan di ma'had-ma'had ahlu sunnah, di madrasah-madrasah ahlu sunnah, di daurah-daurah ahlu sunnah, Allah kemudian bukakan pintu hidayah kepada kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala membuat cinta di hati-hati kaum muslim kepada sunnah, kepada tauhid, dengan sebab ta'awun. Dan itu menjadi pahala yang terus mengalir untuk kita ba'da mamatina, setelah kita meninggal dunia. Maka ikhlisu wa ta'awun ala birri wa taqwa. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Wastaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Al-muta'awinun, kita semua yang berta'awun butuh, memerlukan adabul islamiyah menghiasi ta'awun kita. Adab al-islami yang dengan semakin indah ta'awun yang dilakukan seseorang. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Wa min a'zamil adab, wa min a'zamil adabi wal akhlak, yang harus kita berhias dengannya adalah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala fi ta'awun. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian, membantu kalian semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala. Marakkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an. Tidak mengharapkan balasan dari kalian, wala syukura. Alangkah meruginya seorang yang beramal dalam keadaan riya, dalam keadaan sum'ah, rugi di dunia dan nanti di akhirat. Alangkah capeknya seorang yang beramal tidak ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Capek di dunia dan di akhirat nanti dia tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah. Akhrisu ahli sunniyah fi ta'awun. Semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Walihtisab, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang bisa sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, cacian, cercaan, cemoohan di dalam amalan ta'awunnya. Karena yang dia inginkan bukan pujian manusia, bukan sanjungan manusia, bukan penilaian manusia, semata-mata pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlasillah subhanahu wa ta'ala, wahtisabul ajrillah subhanahu minallah subhanahu wa ta'ala, tidak akan merasakan dia capek sendiri. Tidak akan dia iri dengan yang lain, merasa paling berat tugas saya, kerjaan saya. Karena dia yakin semakin berat, maka itulah sebab semakin besarnya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna idhamal jaza bi idhamil bala. Ayuhan sarhiman rahimakumullahu jami'ah. Di antara adab syar'i yang harus ada pada kita dalam ta'awun, ada siap berta'awun dimanapun yang dibutuhkan. Yang penting bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan dua kelompok manusia. Yang satu tercela, yang satu terpuji. Yang tercela mereka-mereka hanya mencari dunia. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamilah, Ta'isa Abdul Khamisah. Mereka budak dinar, budak dirham, budak khamilah, budak khamisah, budak dunia. Yang sifat mereka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Ketika dia beramal mendapatkan dunia yang diinginkannya, dia ridha. Tapi ketika dia beramal dan tidak mendapatkan diinginkan, dia pun murka. Karena dunia semata. Ada orang terpuji kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba li 'abdin akhadha bi'anani farasihi fi sabilillah ash'atha akbara mughabaratun qadamahu fi sabilillah. In kana fis saqah kana fis saqah wa in kana fil hirasah kana fil hirasah. Tuba, kebaikan tuba bagi seseorang hamba yang memegang tali kuda yang dijalankan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kusut masai rambutnya, lusuh pakaiannya, dan berdebu dua kakinya fi sabilillah. Hamba Allah ini tidak mengharapkan kedudukan sisi manusia. Yang diutamakan adalah kedudukan sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana fil hirasah, kau ditugaskan untuk dihirasah, menjaga pasukan, dia siap melakukan yang mengamalkannya dengan amanah. Wa in kana fis saqah, tapi kalau dia harus di belakang, kana fis saqah, siap untuk melakukannya fi sabilillah, semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dan berupaya dimanapun siap. Jangan sampai seorang berta'awun mengapremi amarannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau mengapremi perbuatan baik sedikit. Bisa jadi satu sampah yang kita ambil, bisa jadi satu minuman yang kita antarkan untuk guru kita, bisa jadi penjagaan 15 menit kita lakukan dalam tugas kita dengan amanah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi kebaikan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. la tahkiranna min al-ma'rufi syai'a. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Jadi antara sekian adab asy-syar'i di dalam berta'awun adalah at-tasyawur fi ma bainakum. At-tasyawur, saling bermusyawarah. La yakhsyar man tasyawar. Tidak akan pernah merugi sang bermusyawarah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anam. Atqan nas lillah subhanahu wa ta'ala, orang terbaik pun mesti diperintah bermusyawarah. Allah berfirman kepada nabinya, wasyawirhum fil amr. Hendak engkau ajak musyawarah mereka para sahabatmu dalam urusan ini. Dan diamalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah. Al-ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Siap untuk beramal dalam ta'awun dimanapun kita dibutuhkan. Dan senantiasa bermusyawarah dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah semestinya. Kita bersemangat memberikan manfaat kepada manusia, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan jangan sampai na'udzubillah seorang mukmin menjadi penghalang, penggembos di dalam amalan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah nasihat Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, liyakun hadzuka minal mu'min thalath. Jadilah bagianmu untuk seorang mukmin tiga. Illam tanfa'hu wala tadurrah. Kalau kamu tidak bisa memberikan manfaat kepada dia, maka jangan kamu nimpakan mudarat kepadanya. Wa illam tufrihu wala tuhzinhu. Kalau kamu tidak mampu membuat gembira dia, jangan membuat dia sedih. Wa illam tamdahu fala tadhumma. Kalau kamu tidak bisa memujinya, maka jangan kamu mencela dia. Ta'awun, terus memberikan dorongan semangat kepada saudara kita, kaum muslimin, keluarga kita. Ada ta'awun lah birri wa taqwa. Terus ahibati billah rahiman rahimakumullah. Daurah yang akan kita lakukan nanti insyaallah yang butuh ta'awun yang sangat besar. Wallahu a'lam bissawab. Aqimish shalah.